16 ya. Biasa. Itulah biasa. 18 tempat usaha baru bermula 12. علاقے میں مسلمانوں کی تعداد اور ان کے گھروں کی تعداد کے اعتبار سے وقت لگانا ہے. سنتوں نے بولے جمعہ کسے مکرا من من سمپا پلاما لیا کن ابھی کن سمپا ہندو مسجد ہندو بھوٹان بھٹان سو کو بڑا برپا مسجد تبھی برپا بانیا بلانگان گھوما اورنگ اسلام برپا راما ہے اورنگ اسلام بھٹان سو بڑی سولا جمعہ اسو آسان پتی مانتا ہے سکیاب سمپا کسی بھی جماعت کے رہنے کا وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں مسجدیں کتنی ہیں اس کو وہاں کتنے انتظام کرنا ہے, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ بستیاں کتنی ہیں, محلے کتنے ہیں, مسلمان کے گھر کتنے ہیں, ان کو جا کے تلاش کرنا. یہ کہ کام مسجد موقف نہیں ہے, بتاؤ نبوت کے 23 سال میں سے 13 سال کام بغیر مسجد سے ہوا ہے, 10 سال مسجد سے کام ہوا ہے, شروع کے 13 سال اس سارا کام بغیر مسجد سے ہوا ہے گھر گھر سے. یہ ہماری جماعت کا مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں مسجد میں خیال میں سہولت ہو جہاں مسجد ہوں وہاں کام کریں, جہاں مسجد نہیں ہے وہاں کام نہیں ہے. کام تو سارا گھروں پر ہر گھر سے ملاقات کرنا ہے, جہاں مسجدیں ہیں وہاں بھی کام ہو, جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں بھی جماعت جا کے کام کریں, چاہے وہ قیام ہوٹل میں کریں یا کسی کرائے کے گھر میں کریں, جیسے اپنا انتظام کریں ٹھہرنے کا, لیکن جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں بھی جماعت اجاز کو کام کر رہے ہیں. سنتوں نے بولے بولے کہتا ہے بہوا جب یہ اوشہ بکن برگتوں کو بٹ مسجد سدانتا جمعہ بکن برپا بانیا مسجد جتانا سدانتا جمعہ امی کو بلا گن مسجد ابھی کی تو مولی ہے برپا بانیا ہوما اور اسلام برپا بانیا اور اسلام سجے کی طرح بولے کہتا ہے جیلا برگتوں کو بڑا مسجد 13 تاؤں بریلے سمجھ رہا ہوں نمبر اوشہ tidak buka usaha di masjid. 10 tahun baru baginda sallallahu alaihi wasallam buat kepada masjid. Jadi kita jangan tengok berapa banyak masjid, tapi bilangan orang Islam dan kampung-kampung orang Islam. Kalau bukan yang kita fikir tempat-tempat di mana ada masjid, ada kemudahan, di situlah kita akan hantar jemaah. Ada orang Islam tapi tak ada masjid pun kita kena usaha. Sama ada kita duduk di hotel ataupun kita sewa mana-mana tempat kan kita duduk di situ dan buat usaha sama. Kota Kinabalu. مرکز کوٹا کنابلو یہ مرکز کوٹا 14226 31136 ini 40 hari 692 31263 ini ulama 1 tahun 1131 ini ulama 4 bulan 40 hari 27 HC 8 tempat rambut F I tempat rambut dari 1 tempat rakyat saya sahabat 1 F wanita 40 hari 20 10 hari 7 47 47 ya. I di tempat kami membuat masalah tempat S wanita itu tertib 3 hari 39 40 hari 2 tempat perkampungan 63 I G bilangan harta 12, bilangan bersih dan surau 687. Nombor 1, 8, bilangan 5 amal, 49. Nombor 2, beberapa amal, 192. Nombor 3, 3 hari setiap bulan, 70. Nombor 4, 2 jam setengah setiap hari, 544. Nombor 5, DPI, 35. Nombor 6, taklim rumah, total 614, dengan 614, 358. Nombor 7, 4 bulan setiap tahun, 10 orang. Nombor 8, 10 hari setiap bulan, 2 orang. Nombor 9, 8 jam setiap hari, 6 orang. Dan nombor 10, jemaah 4 bulan, total 16 jemaah, 2 jemaah jalan kaki. Nombor 11, jemaah 40 hari, 7-9 jemaah, total 3 jemaah jalan kaki. Nombor 12, jemaah secara bukit, 8 bukit. Nombor 14, 10 jemaah 10 hari wanita, 40 hari 1 jemaah, 10 hari 7 jemaah. 13? 13 jaga. 15 jemaah keluar jalan. Nombor 15, jemaah 3 hari 30 jemaah. 16 jaga, 17 jaga, 14. Waktu lipit baru bermula 12. Thank you. جماعت تو تین دن کی ہوتی ہے، اس میں طلبا کو مسجد میں جڑے جاتے ہیں، Imam pelajar secara asing tak ada. Pelajar keluar satu hari setengah, mereka disamakan dengan, lakukan dengan jemaah-jemaah orang biasa. Tiga hari ini jemaah, awam ini jemaah, pelajar ini masukkan dalam jemaah. Pelajar sendiri satu hari setengah ini jemaah tak ada. Yang kata, dengan rumah yang ada tak ada, berserta berdekatan sebab, rosyah. CPI pun sudah kurang. Dulu 17, sekarang 14. Wahab ini sahab kerana wala muslim punya muslim jika jalan-jalan. Yang mana dia dalam orang mahal ini? Lain daripada dia dalam orang lain, dia akan berubah kerja. Bukan juga. Bukan juga. Nah, kita masih tidak. Lagi. Jadi, silakan rumah yang ada takdir 295, khususnya dengan 4,157. Saat. Yang ketiga, silakan khususnya dari masa bahagian ke tahun 14. Yang ke-8, 10 hari dia ada. No. Yang ke-9, beri masa 8 jam dari hari 6. Yang ke-10, bilangan jemaah 4 bulan 5. Yang ke-11, bilangan jemaah 4 bulan 18. Yang ke-12, ada. Yang ke-13, jemaah keluar negara 2. Yang ke-14, beri jemaah 10 hari tahun ini satu jemaah. Bilangan tanpa 4 bulan 135 SP 87. B tanpa 40 hari 412 SP 166. C ulama tahun 2 SP 1. D ulama 4 bulan 40 hari 39 SP 26. E tempat mencari satu, pembacaan pertama satu. F, bilangan mesura 40 hari 16, yang 10 hari 26. I, bilangan rumah datang mingguan 5. H, wanita yang ikut tertib 3 hari 17 orang, 40 hari 3. Bilangan kampung 1025. Hai. Di bilangan akar 14. Bilangan masjid musala 510. Nombor 1 20. 5 amat. Nombor 2 beberapa amal 123. Bilangan 3 hari 5 hari bulan 26. 4 2,5 jam harian 193. Masjid DKI 12. Yang ke-6 bilangan Umar Salim 330, yang ada sifat 190. Yang ke-7, 4 bulan tahunan, 10. 10 hari bulanan, 8, 3. 8 jam harian, 9 orang. Nombor 10 bilangan jemaah 4 bulan. 5 jalan kaki. 11 bilangan 40 hari, jemaah 40 hari, 28 jalan kaki, 1 jemaah. 12 bilangan masjid yang menyempurnakan 40 hari jemaah, 2 jemaah. Jemaah yang dihantar 13 dan seluruh negara, 2 jemaah. 14 jemaah 40 hari Masura, 2 jemaah, dan 10 hari 6 jemaah. 15 bilangan jemaah 3 hari Masura dan setahun 10 jemaah. 16, 17 tiada, 18 lokaliti yang baru bermula, 8 acara, bilang di rumah. Selama setahun 2 orang, ekstrim 2 orang. Di selama 40 hari dan 4 bulan 2, ekstrim 1. Di sepudari 1, hari sahabat 1. F, mensurat 40 hari 18 dan mensurat 10 hari 14. Di Ta'alib Al-Fatalima Surat Ta'alib 3 tampak Rekod Tarsif 3 hari 35 40 hari 15 dan Ta'alib Masih dan Surat 126 1 5 amal 24, beberapa amal 36, 3 hari 29, 2,5 jam 146, DTI 5, Ta'alim rumah 150, dan yang ada 6 sifat 111. Nah, 4 bulan tahunan 12 orang, 10 hari 9 orang, 8 jam 9 orang. Dan 4 bulan 3 jemaah, sana ke sana 3 jemaah. Dan 3 jemaah 4 bulan. Sana ke sana. Okey. Kapla ya. Jumlah jemaah 22 jemaah, jalan kaki 4 jemaah, 12 tiada, 13 jemaah yang keluar negara, 18 jemaah, 14, 40 hari jemaah mesurat, 12 kapal, 12 pasangan, dan 10 hari 4 pasangan. 15 3 hari jemaah mesurat 16 jemaah 2 bulan 2 pasangan khidmat jemudin 4 yang ke 18 4 Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya sibuk? Ini bilangan 4 bulan, satun ada 400, yang putih 261. Ini bilangan satun 40 hari, ada 594, yang putih 203. Ulama yang tahun ada 7 orang, yang putih hanya 3. Ulama yang di ulama 4 bulan ada 34, yang aktif ada 9, di tempat Abu Ghazali ada 1, dan pembaca Khairul Sahabah ada 1. Wanita yang wanita yang keluar 40 hari 89 orang, dan yang keluar 10 hari ada 58 orang. Di tempat yang ada talim mingguan wanita ialah 12 tempat. Wanita yang ikut tertib 3 hari ada 79, dan 40 hari ada 32. Halakah ada 31, dan bilangan masjid dan surau ada 1250. 21. Bilangan masjid yang ada 5 amal 22. Nombor 2, masjid beberapa amal 263. Bilangan jamaah 3 hari sebulan ada 63 jamaah. Mereka yang buat 2 jam setengah setiap hari ada 245. Dan masjid yang ada DJI ada 10. Dan rumah yang hidup ta'alim 498 jumlahnya, dan yang ada 6 sifat 389. Mereka yang pergi makan 4 bulan setahun ada 8, dan 10 hari ada 3, dan yang bagi 8 jam setiap hari ada 1. Bilangan 4 bulan jemaah 4 bulan ada 12 jemaah. Dan 40 hari ada 78 jemaah, dan yang jalan kaki 2 bulan yaitu 2 jemaah. Masjid yang dapat mengeluarkan nombor 12. Masjid yang dapat mengeluarkan jemaah 40 hari sendiri ada 2 masjid. Nombor 13. Jemaah yang keluar luar negara ada 16 jemaah, dan 14 jemaah 40 hari Mansura, bilangan 40 hari Mansura ada 6 jemaah, dan yang 10 hari ada 12 jemaah. Jemaah 3 hari wanita ada 19, jemaah 3 hari wanita ada 48 jemaah, dan jemaah masyarakat yang hantar luar negara ada 1. Dan yang beri tertib ikut Nizam Mujib ada 3. Isra. Aktif 27, tempat tak sejari 1, Ayat Sabah 1 F Maskura 40 hari 74 10 hari 41 tempat pada Maskura di 6 A tempat Maskura yang 3 hari 61 orang 40 hari 24 orang B bilangan harta 20 bilangan masjid surah 1348 nombor 1 masjid di Muhammad 26 nombor 2 masjid beberapa aman 24 25 nombor 4 rakan tulisa 2 jam setengah 303 nombor 5 PTI 21 nombor 6 bilangan taklim ke rumah 700 64 492 kasbun yang 4 bulan setiap tahun 16 orang kasbun yang 10 hari setiap bulan 2 jemaah tahun nombor 9 lagi jemaah 2 tahun dua tahun ni, tim tiga hari ke jumaat dalam dua tahun nampaknya dua jumaat ni. Jadi apa ni? Dua tahun ni, dua tiga hari dalam dua tahun hanya dua jumaat saja yang nampak. Pada bawang dah tu, bulan dulu, lima bulan sekarang lima bulan atau tak? Saya nampak, nampak kor, sebab tuan tuan ini, anak yang hajar, sekolah, jam ni lagi ada urusan tu. Kita tu sih dia balik, kita mesti tanda tu dia. Agar sih dia tu jalan nak ni. Mula kata yang kita bicar pun 4 bulan 416 yang 40 hari 630 kalau hanya mereka saja keluar pun berapa banyak imam yang akan ditutup Ahmadrat Masjid Masjid kita fikir kerana di Masjid ki jemaat ka har pal naya dastatiyo ko tayyar kerti jemaat kena kondol kita pun fikir setiap masjid semua rakan-rakan muka di setiap masjid, setiap individu dalam jemaah masjid itu menyediakan 9 orang dan bawa mereka keluar jemaah. Sejahat, setiap orang menyediakan satu jemaah. Masjid di jemaah kita secara dalam ini kerja, ini pun mana sebenarnya? Jadi jemaah dari ini. Ini pun saya ingin kali pak. Kalau jemaah saya bermain, masjid di jemaah kita jemaah kita jemaah kita jemaah kita jemaah kita jemaah kita jemaah kita jemaah kita दस नए राज्यों को तैयार करके लेके निकलना ये मेहनत है ये जिम्मेदारी है अलग अलग ने बोलिया सुबह जमा मंडी कलर स्कूल और शुरुआत करी कर जमा ये बुकान उसा ये मचा मुझे पड़ा ये आमा अभी कलर स्कूल और कलर से जमा मंडी सत्य पूरा कलर जमा मंडी ये उसा ये कर जिला नोरा तमाव पर सामने कुला जाएगी ना उसा tahun 16 orang nombor 8 jangan rekan surta bulan 2 hari 2 jemaah now silangan rekan surta bagi 8 jam setiap hari 10 orang dan silangan jemaah 4 bulan 4 jemaah dan juga silangan orang jalan kaki 10 orang silangan 40 hari jemaah 66 jemaah yang dalam kaki 10 orang para undang jelangan masjid yang keluarkan sendiri 40 hari 6 buah masjid kira jelangan jemaah yang dihantar ke negara luar 8 jemaah 8 Jumaat 40 hari dan 4 3 Jumaat 14 berapa jauh? Kemudian 14 40 hari Jumaat Mansura 2 Jumaat dan 10 hari Jumaat Mansura 3 Jumaat. Dalam setahun Jumaat Mansura dikeluarkan 20 Jumaat. Dan jemaah yang dihantar keluar 2 bulan dan juga 40 hari 2 Jumaat. Diambilannya yang khidmat sudah mudah 3 orang. Sementara tempat baru dimulakan usaha 1 bulan. Ini apa tadi? Bilangan harta 13, bilangan masjid dan surau 810. Satu. Bilangan masjid ada 5 amal, 8. Betul. Bilangan masjid yang ada beberapa amal, 164. Bilangan jemaah 3 hari, 28 jemaah. Kembali masjid melipat jalan ini. Kita ada tambah 5 amat, satu masjid pun tak tahu. Tidak ada yang ada atau susah itu berarti ada. Kalau ada yang ada, tak ada. Langsung ada peningkatan dalam 5 amat. 8, 6, sekarang pun 8. Tiga hari pun tak kurang ada yang ada. Masjid yang hidup mamur masjid India itu sudah kurang, 7 jadi 5. Jemaah 6 jemaah ziarah. Bilangan jemaah 40 hari, 36 jemaah. Barat. Bilangan masjid yang keluar dari masjid, 3 masjid. Bilangan jemaah, jemaah antara seluruh negara tidak ada, 15 orang ya. Total 14. 14. Bilangan jemaah 10 hari, 2. Selama 4 tahun ni yang cuma 40 hari masuk surat berasun tak ada. Jadi sebab tuan berapa banyak cuma 2 negara datang cuma ialah cuma Pakistan berapa banyak datang dalam sebulan berapa bukan dan admin di dahin jemaah di sini tidak mudah. Hanya berapa banyak local di rumah dan dalam 2 tahun ini berapa banyak jemaah yang diantar di sini banyak 20 jemaah di jemaah di jemaah dan 2 tahun pada waktu itu ini jemaah kerja kami jemaah itu betul betul kita mari ini yang nampak tersebut lagi yang hasil yang nampak ini jemaah di kami ini jemaah di kami ini pun tidak jelas jemaah-jemaah yang bawa usaha mereka satu keluar jemaah tunai di dalam lepas itu mereka masih bawa usaha satu tempat mereka dan sempat apa melihat perkembangan kemajuan itu jadi itu kalau kita jemaah keluar ke jemaah pun, jemaah akan bertambah. Jemaah sebenarnya pun tak keluar, hanya kita bangunkan ke tempat dan kesedihanan. Jadi, kita ini pun jemaah yang surat ini. Surat jemaah pun selama 4 bulan, 4 tahun, surat 40 hari pun tak ada. Dua negara pun tak ada. Akhirnya, kita ini dalam surat ini. Ini kapal waktu lewat ini. Ini 21 mastura yang dah keluar 40 hari ini. Dan tersebut mereka untuk keluar luar negara masih tak sedang keluar. Yang pulau ini insyaAllah ada 2 pasang. Ini saya harapkan ni kita ada pindah atau ada lagi usulan pun yang akan mula keluar. Ada buat tajur untuk mastura yang pernah keluar 40 hari, 10 hari yang ada buat tu. Kita ada 40 hari. Dua masa bagi ya. Hanya apa? Bayan orang dia. Jadi tak apa. Apa sudah hanya bayan saja. Tak ada tersil. Maka tunai. Tersil tunai. Ada betul je mah. Dapat manjal. Jadi tersil ni kita mah. Mana? Apa tersil ni? Tersil lagi dah. Kenapa tersil tiga ini? Tersil 2 bulan. 42 bulan, 40 hari tunai. Ya, kita ada tersil lah. Tapi 2 orang dapat 40 bulan. Jadi dua hari habis dua dunia insyaallah kita Oktober Mei untuk kerja tu. Beri dah. Kawan kan? Hari. Lepas maghrib insya Allah, kita sambung. Ini